بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبه إليه قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد وضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أسبوعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمنين من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kita nyampe di hadis kedua dari bab 18 babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan kita melaksanakan, kita melakukan bid'ah, bid'ah atau perkara-perkara yang diadakan, yang dibuat-buat, yang tidak punya dasar syariatnya. Jadi, apa bid'ah itu? Adalah sesuatu ma'uhdiza, sesuatu yang baru ala khilafi amri syari', yang tidak sesuai dengan aturannya Allah, aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian membuat ukuran yang bid'ah itu kalau bertentangan, kalau tidak punya dasar, kalau bertentangan dengan akidah, kalau bertentangan dengan rukun iman, kalau bertentangan dengan rukun Islam, kalau bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya fitnah. Jadi tidak seluruhnya hal yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian gampang-gampang mujazafah dikatakan bid'ah. Secara bahasa oke, ya memang. Tapi apakah sesat? Nanti dulu. Itu kan ada kullu bid'atin. Berarti kan setiap ntar dulu. Jangankan apa? Jangankan hadis. Ada kok di Al-Qur'an yang pakai kullu, tapi ternyata tidak setiap. Maknanya loh tidak seluruhnya, tidak setiap. Tudammiru kulla amrin bi amri rabbiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala apa? Menurunkan angin topan untuk menghancurkan kaum Tsamud. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pakai apa? Tudammiru kulla amrin, kulla amrin. Angin topan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu tudammiru, menghancurkan, menghantam, memporak-porandakan kulla amrin. Setiap segala sesuatu. Apa benar demikian? Buktinya enggak apa seluruh dunia dihancur ketika itu? Enggak. Hanya kaumnya, hanya kaum Tsamud saja yang apa? Hancur, yang di apa? Binasakan oleh Allah dengan angin topan itu. Meskipun di Al-Qur'annya pakai kalimat apa? Kulla amrin. Nah, karena itu kemudian Imam An-Nawawi membagi yang termasuk yang membagi, yang mengatakan bahwa ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ini setelah apa? Mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis, ya. Nah, ternyata ya tidak setiap segala sesuatu yang baru, ya, itu kemudian dikatakan bid'ah dolalah. Enggak, nanti dulu. Kalau ada dasarnya, kalau ada apa? Dalil syaratnya, syariatnya, ditemukan dalilnya, landasannya, ya tidak apa-apa. Baru kalau sesuatu hal yang baru itu kemudian bertentangan, bertabrakan, ya merubah, ya secara akidah, secara aturan, nah itu baru dikatakan apa? Bid'ah dolalah. Satu contoh. Dari dulu sudah disepakati bahwa praktek sholat itu ya Allahu Akbar, baik wong Arab, baik wong Cina, baik wong Inggris, baik itu di mana-mana ya Allahu Akbar. Tidak ada kemudian sih apa bahasa Inggrisnya Allahu Akbar ini. Apa bahasa Inggrisnya Allahu Akbar ini? Diterjemah nonda ono. Ingat lo ya, di Arab itu kabilah dialek itu juga banyak. Ya, kerajaan-kerajaan kita juga banyak. Tapi subhanallah, kono sing macam-macam ate ngerubah takbirnya dalam sholat dengan bahasa mereka, ga ono. Gletek beberapa tahun yang lalu, Dik, malah ada orang yang ngopo? Merubah cara sholat dengan diterjemahkan Allahu Akbar dengan apa? Allah Maha Besar. Laiki yang disebut apa? Bid'ah dolalah. Nah, bukan hanya karena apa? Moco Sayyidina dalam apa tahiyat dikatakan bid'ah kursi. Ya. Apa dasarnya? Ternyata ketika orang itu baca Sayyidina dalam sholat, dalam tahiyat, tidak ada lain kecuali apa? Apa? Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan adab. Itu dasarnya. Ngerti adab? Sopan santun, mosore aku ning Kanjeng Nabi kok nyelutak. Jangkar, bahasa apa meneh? Ya, gak pantas. Maka kemudian apa? Is aku apa? Mendahulukan adab saja. Ono dasari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi pripun kula cara kula bersholawat. Maka Kanjeng Nabi bilang apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ma'ala wong Rasulullah sendiri maksud Rasulullah sombong membahasakan yang tinggi. Enggak, meskipun semuanya seperti itu juga boleh, tapi lihatlah Rasulullah tawadhu. Rasulullah sendiri tawadhu, ya. Sopan. Maka ada orang yang apa? Ya wis turut apa anane? Karena apa? Rasulullah pernah bilang sallu kama raaituni usolli sholatlah kalian semuanya sebagaimana aku sholat. Ya wis, pokoke ya apa carane Rasulullah ngajari diturun. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad pun ya apa? Dilakukan dengan cara yang sama Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada ulama yang apa? Merasa dah enak ngerasa piye opo rek. Nah, wong aku ning Pak RT ae ngomong yang terhormat ya. Nampak camat ya, nampak bupati sampai presiden, waduh profesor doktor yang metu kabeh. Ya. Samane ada pejabat samane kemudian ngono. Atasane kemudian ndak panggil bapak ngono piye? Pindah wis iso-iso dicopot. Ya. Kenapa? Karena enggak sopan kan gitu kan? Itu urusan dunia wis. Berlaku hal yang demikian wis maklum gitu ya. Sekarang masa kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya perasaan seperti itu. Kan ini enggak apa? Oh, aku tak mendahulukan adab daripada perintah. Ya, mendahulukan. Seperti siapa? Nah, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu dasarnya Sayyidina Abu Bakar ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam dilaksanakan, tapi ketika mendengar ternyata Rasulullah datang ke masjid, bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Mundur. Ayo, siapa yang mengatakan Abu Bakar durhaka, maksiat, nentang Rasulullah? Ayo, coba sing wani ngarani. Ada yang berani mengatakan seperti itu, siapa Umsi'ah? Ya, maklum, kalau jadi Umsi'ah itu bohongan toh. Ya, berkedok Islam, asli bukan Islam. Ya, seperti itu. Ya, ngeri ya. Nomor dua siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika di apa? Ditempatkan tempatnya ketika makmum sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaruh ya, asalnya Abdullah bin Abbas ya datang di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama Rasulullah dijewir ditempatkan di sebelah kanan persis di samping tepat. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Mundur. Ayo, maksud Abdullah bin Abbas dalam hal ini adalah menentang Rasulullah. Mungkinkah? Mungkinkah? Ya tidak mungkin. Kecuali satu jawaban nih. Mendahulukan ada. Bukti nih, Rasulullah juga enggak melarang, enggak marah, enggak apa-apa kok. Berarti boleh. Sama dengan sikap Rasulullah ketika yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar seperti ini. Dari dua ini saja, karena itu masih banyak ya. Masih banyak cerita-cerita bahwa para sahabat itu mendahulukan adabnya, akhlaknya. Nah, itu banyak sekali. Ini penting, biar tidak salah, apa? Paham, gampang-gampang menyalahkan. Ini penting, terus ya. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena tuduhan-tuduhan yang enggak apa berdasar. Lo ada lo tentang masalah bid'ah ini kemudian apa? Dengan sombongnya, dengan engke mereka apa ada yang mengatakan gini? Wong Kanjeng Nabi gate apa bagi bid'ah dolalam, gak pernah mengatakan bid'ah hasanah kok deh. Kanjeng Nabi lo mengatakan bid'ah dolalah kok deh, berani-berani sik nambahin bid'ah hasanah iku sapa iku wis menunjukkan dia itu hanya karena nafsunya. Coba beraninya dia seperti itu. Padahal ini ulama-ulama dahulu, top-topnya ulama ini, ya termasuk siapa? Imam An-Nawawi. Dan masih banyak punya catatan, kita kumpulkan ulama-ulama yang apa? Membagi, mengatakan bahwa ada apa? Bid'ah yang hasanah, bukan berarti menentang Rasulullah, enggak. Ya, punya dasar tersendiri. Sederhana, adakah orang sekarang, jangankan orang ulama sekarang yang lebih alim, yang lebih pinter daripada Imam An-Nawawi, ada? Ulama sekarang, orang sekarang hidupnya mempelajari kitabnya Imam An-Nawawi gak cukup. Orang sekarang mencoba, ayo kajian moco, kira kitab itu apa? Imam An-Nawawi wabe wacan. Moco tok durung apa? Bahas durung apa tok? Entek. Ya? Kok berani-beraninya mengkritik, mengatakan apa? Bahwa mengatakan bahwa yang orang yang apa? Mengatakan bid'ah hasanah itu adalah sebuah kebid'ahan sendiri jadi ning lulu. Apa dia lebih pintar daripada Imam Nawawi? Hah? Itu sombong dia. Jangan sampai itu terjadi ya. Maka sikap kita terhadap orang seperti itu, nggih ono ae. Nggih, ya. Kenapa? Orang seperti itu apa? Tong kosong berbunyi. Apa maksudnya? Kau no ilmu nih. Ke omongnya kono sisi. Maka kita diajari oleh ulama-ulama nek kapan wis duwe ilmu kayak lah padi. Gimana padi? Semakin berisi semakin tunduk tawadhu. Ya, akeh omongi tapi akeh kerjoe. Ya, akeh tindakane banyak yang diusahakan yang bermanfaat. Ya, paham ya? Seperti itu. Kalau ada yang jadi di bintang, enggak ada. Masya Allah, enggak ada. Beres ya. Nanti kalau ada sesuatu yang kamu sendiri apa? Agaknya apa? Memang kamu udah ngerti, simpen saja. Tanyakan pada gurumu-gurumu ya. Beres. Maka tentang masalah sesuatu hal yang baru ngawur ya yang tidak ada dasar syariatnya, lihatlah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang kedua ini Imam An-Nawawi sengaja menghadirkan apa? Menghadirkan sikap tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang melenceng, kalau ada sesuatu yang aneh-aneh. Wis ana ketentuane jelas kok berani merubah. Bagaimana? Nah, Imam An-Nawawi menghadirkan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salah satu gaya cara Rasulullah khutbah. Gimana? Khutbahnya Rasulullah. Dari sahabat Jabir. Qala berkata Imam apa? Sahabat Jabir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba. Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena filbor itu. Filmado. Dulu Rasulullah pernah berkhutbah. Idza khotoba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ihmarrat memerah ainahu. Pandangan Rasulullah SAW, ya, mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merah. Wala lan dhuwur lan tinggi banter sautuhu suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nengah mukhutbah kok. Assalamualaikum. Turu ngantuk jamaah ya. Khutbah yang kudu tegas. Suaranya lantang. Satu saat kalau memang apa? Sesuatu yang dibawa ini adalah sesuatu yang memang hak. Suatu perhatian yang harus diperhatikan oleh para jamaah, lihatlah Rasulullah. Sampai memerah pandangan beliau. mata beliau merah, suaranya tinggi, wasyadda ghadabuhu, dan Rasulullah sangat ghadabuhu, marahnya kelihatan ekspresi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah apa? Ini memang tegas gitu loh ya. Para sahabat justru dengan itu senang. Hatta ka'annahu mundiru jaisin. Hatta ka'annahu sehingga kaya-kaya saat temani kanjeng Nabi ku mundiru jaisin. Memberitakan apa? Seperti apa? Mundiru jaisin. Di panglima perang. Mundiru jaisin. Seakan-akan Rasulullah menyampaikan kayak apa? Kita mau diserang. Kita ada tentara yang mau menyerang kita. Ya, mundiru jaisin ai jaisu aduwin. Wa yaqulu hal Daud sebagai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Subbahakum." Isu-isu nyerang sira kabeh. Isu-isu nyerang. Sapa jaisku ming sira kabeh? Waman takum, dan sore-sore nyerang sobat tentaranya musuh ing sirokabe. Seakan-akan Rasulullah bawa ngabari, iki menisu iki kondit serang abe musuh lo ya. Kok sore on diserang on abe musuh, ya dengan suara yang lantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan ini. Wa yaqulu lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawuh uhitu uhitu ana wasa'ata kahataini. Maksudnya subbahu masta'afu bikum masyaallah. Ayo jaga waspadalah. Bahasa sekarang seperti itu. Ayo. Menisuk kan wis kon umur serang ya musuh mulu. Ulah sik isuk kok sore apa? Musuh nyerang kamu. Angan ayo tandang. Jok enak-enakan. Bahasanya seperti itu. Bu'idu ana wasta'ata kahata ini. Bu'idu aku diutus. Ana. Aku wasta'ah. Dan hari kiamat. Kahata ini. Kahata ini. Koyo iki. Tahan ini. Tahan ini. Kahata ini. Ayo ini apa ya? Wayuk wayakrunu wayakrunu lan barengaken sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barengaken baina usbu'aihi antarane driji lurune kanjeng Nabi at-tababati kang telunjuk wal wusta lan tengah ya ada Rasulullah aku diutus sampai Gusti Allah itu kaya iki lho Iya, apa? Ada jarak yang apa? Sangat dekat sekali. Itu zaman Rasulullah. Saiki. Zaman Rasulullah, Rasulullah juga bilang apa? Aku ambek kiamat itu itu loh. Ada selisih yang sangat sedikit sekali. Ya, mepet no, bareng no. Cok biasa apa? Niru-niru biasa ini foto action. Ini apa ini? Iki sumpah wong apa? Sumpah wong Kristen. Lihat pejabat-pejabat yang agamanya Kristen kalau disumpah pasti tanya nih ini. Swear lo. Gak ngerti kan itu dijawab ngelakoni kelakuan ini. Iki ning beda yang ini ki bertentangan. Ngerti nak? Terus apa lagi? Oh salah, apa metal dan lain sebagainya. Ternyata itu apa? Paganisme. Itu apa? Setan. Ya? Iya. Ini apa? Ini kan apa? Tanduk. Ya? Tanda apa? Anda setan. Apalagi sekarang. Ya. Ini kamu kalian harus ngerti loh, kalian ini nanti kan yang mengawal agama ini kamu. Nah, sekarang ya, dajjal, simbol-simbol dajjal ditampakkan di mana-mana. Mulai dari bayi wis iki dajjal ben seneng ambek dajjal. Ini sepeng apa sepengkop? Ya, kartun banyak sekali. Ya, film-film sing apa? Jari ini lucu, api-api. Ya. Di kalangan muda, anak-anak, tiga ya, Bob. Ya kan, kartun-kartun yang mata satu. Ya, paham ya? Ya, pokoknya kamu sendiri yang melihat. Ya, itu kamu harus apa waspada. Kalau seperti itu bahaya, kamu lagi apa? Dicengkeram. Paham ya? Di kalangan muda, lagi pemilihan. Apa? Penyanyi Indonesia gitu. Matani. Ya? Itu nampak banget itu. Nek mejoe juri nih. Ya? Nek mejoe juri nih. Besok saya mintakan apa? Filmnya dari Ustadz Hadirin. Ustadz Hadirin punya nah, kumpulan ini. Diteliti. Ya? Jadi setiap apa, setiap iklan, setiap apa promosi lagu itu selalu muncul mata satu, mata satu, mata satu. Sudah pernah lihat belum? Ya, ya itu dajjal semuanya. Ingat, orang Amerika duit, di apa uang dolar ada apa? Ada mata satu di sana. Ya, piramida terpancung di atasnya ada apa? Mata satu. Dajjal itu simbol dajjal. Al-Masihid. Padahal kita setiap sholat sama Rasulullah SAW disuruh bahwa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabri, min fitnatil mahya wal mat, min syarri fitnatil Masihid dajjal. Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih, dajjal ya Al-Masih. Bedanya apa? Kalau Al-Masih Nabi Isa adalah Al-Masih yang menghancurkan, yang menghapus apa? Salib-salib. Ya. Ya, simbol-simbol Kristen, simbol-simbol apa? Dihabiskan semuanya sama Nabi Allah Isa. Al-Masih Dajjal, kalau Dajjal, Al-Masih yang dihapus mata kanannya. Jadi karimoto kiwoi. Mata satu. Itu sampai apa? Di filmnya itu apa? Selalu. Ya, orang yang apa? Menampilkan orang yang kelihatan apa? Mata satunya dan si sebelah kiri. Ya. Itu selalu itu ada apa? Ada misi, nah, ngerti? Sing diserang ya, sing muda-muda ini. Sing tua-tua, gak ngerti. Perhatikan, ya. Rasulullah ngasih isyarat. Perhatikan, biar apa? Biar ngerti antara bahwa sekarang ini mau apa? Mau kiamat. Itu zaman Rasulullah wis koyo ini. Sekarang, apalagi? Maka nih, nah ini pengaruh ya, pengaruh. Pengaruh-pengaruh sekarang kalau nggak disikapi, nggak ditunjukkan, nggak ngerti. Dikira apa? Tiap hari kalian disuguhi apa? Pandangan-pandangan yang membuka aurat. Pandangan-pandangan orang yang berpacaran, akhirnya apa dianggap bahwa pacaran kumpule wong apa? Gandengane cedheke wong lanang awake wedok dianggap gak dosa. Padahal itu ya Allah dosa, nak. Tapi kenapa setiap hari disuguhi seperti itu akhirnya apa? Mati perasaane. Perhatikan ini. Mati. Gak ono rasa, rasa dosa ae gak. Nah, wis gak ngerasa dosa iki bahaya. Amma ba'du fa'inna khairul hadidi. Karena itu kemudian Rasulullah bilang, ya, iki sampai ini kiamat. Maka nih, sing api bagaimana? Fa'inna khairul hadidi. Moga setuhuni api-api perkara kanyar kitabullah, yaitu kitab Al-Quran. Wa khairul hadilan setuhuni api-api petunjuk Iku hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iku petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri lan luwe ele-ele perkara biro-biro perkara muhdatsatuha. Yaiku perkara kang dianyar-anyari. Di anak-anak no diada-adakan yang tanpa ada, nggak ada apa kok ngomong sendiri. Sejalan-jalan perkara adalah sesuatu yang diada-adakan no. Di anak-anak no tapi gak punya ada dasar. Ya kok ngono mau sholat apa wis ana aturane nggih aturan diri. Malam yakun makrunan min aslin min usulidin. Nah, iki sing apa? Yang dianggap jelek, yang sesat, yang salah itu kalau apa? Perkara yang baru tapi gak punya dasar. Bagaimana ben punya dasar? Yo takono. Ikut saja kepada para ulama, kepada para guru. Ojo wis ngene iki tak pakaian ngene ae, aku tak salat pakaian iki ae wis keren. Akhir apa? Pakaian yang cuwili, nyuapret, padahal jumlah duit. Yo, kami milih sing. Apa? Wong iso ana apa? Terus duit, kita coba sudah dicontohi oleh para ulama kita lapo. Pakai sing aneh-aneh. Apa enggak boleh? Bukan enggak boleh. Ya, nyumpek-nyumpek kiai lho ya. B. Sekarang coba perhatikan, kalau segala sesuatu yang baru itu kemudian digebyah uya, dihukumi sesat, dihukumi salah, bagaimana dengan kita yang belajar sekarang ini pakai buku? Bagaimana dengan kita yang sudah apa sampai ketika kita belajar Al-Quran, ayo pakai apa kita? Pakai kitab Al-Quran ya, ono tulisane. Beda apa enggak? Sangat beda. Zaman Rasulullah bahasa apa? Bahkan Rasulullah pernah apa? Melarang. Ya, melarang ditulis. Kenapa? Waktu itu dikhawatirkan rancu. Ya, nanti apa? Kalau ditulis capek akhirnya apa? Beda nih Quran sampai hadis. Kalau beda, kalau beda nih. Kenapa? Para sahabat tahu. Iki hadis, iki Al-Quran tahu. Tapi setelah zaman Rasulullah, kalau Rasulullah sudah enggak ada, Sayyidina Umar cerdas mengusulkan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Apalagi ketika itu banyak pahlawan-pahlawan, banyak para sahabat yang mati, yang gugur dalam apa, medan pertempuran, dan itu adalah ahli-ahli Al-Quran semuanya. Ya, bagaimana seperti itu? Nah ini. Empatinya, perasaan halusnya siapa? Sayyidina Umar langsung. Gak gawe-gawe, tapi apa? Langsung mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, melihat kondisi yang seperti itu, Sayyidina Abu Bakar tetap mengumpulkan, tapi gak berani. Hanya karena apa? Sayyidina Abu Bakar bilang, Sayyidina Umar ngapunten, puluhan ini mboten pernah, dikengken Kanjeng Nabi seperti itu. Ngumpul nulis, gak pernah loh Sayyidina Umar. Lho nggih, tapi pripun iki? Ya, jangankan apa? Jangankan enggak apa-apa perang, enggak perang mawon lho. Sahabat-sahabat ning Beijing iki sedo kabeh. Terus siapa nanti yang jaga Al-Qur'an ini? Akhirnya dikumpul, ya, dikumpulkan yang megang siapa? Sayyidatuna Aisyah. Ketika siapa? Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, yang dikumpul, hasil tulisan yang dikumpulkan Sayyidina Abu Bakar ini kemudian apa? Diberikan kepada Sayyidatuna Hafsah, disimpan sama Sayyidina Hafsah. Ya, itu pun kemudian apa? Ya, untuk demi apa? Menjaga ini. Perhatikan, ya, ceritanya penulisan Al-Quran. Akhirnya ketika Sayyidina Umar sendiri meninggal dunia, ya, tibalah zaman siapa? Sayyidina Utsman. Sudah banyak lagi, sudah sahabat-sahabat yang meninggal dunia sing ahli-ahli Al-Quran. Akhirnya sudah diputuskan kemudian apa? Ditulis. Makanya tulisan Al-Quran terkenal dengan apa? Rasul Utsman. Tulisan zaman Sayyidina Utsman. Itu pun sik durung ana harokate sian. Baru kemudian ditulis lengkap untuk perbedaan yang sekiranya apa sekarang kita dimudahkan ini zaman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Perhatikan ini, perhatikan. Siapa Hajjaj bin Yusuf? Raja ya, Islam. Ya. Pengis, pembunuh. 120 ulama besar dia bunuh. Ya. Sangat kejam. Tapi para ulama apa? Tidak menutup mata bahwa barokahnya Hajjaj bin Yusuf ada prestasi yang luar biasa, Allah. Penulisan Al-Quran secara lengkap bisa membedakan antara apa? Antara ini dibaca fathah kasro guma ono titik-titik e, itu zaman sapa? Zaman Hajjaj bin Yusuf. Ulama-ulama dikasih uang. Ya, dibandani temenan untuk jaga Al-Qur'an. Meskipun sisi yang lain dhewe apa? Kejam bagi yang enggak sepaham sama dhewe dibunuh seperti itu. Ya. Bagaimana para ulama tetap ngakoni? Ngakoni apa? Hajjaj zalim. Tapi sisi yang lain Hajjaj bagus. Ya, kalau sama nek ana perintah Hajjaj wong Jawa ya, untuk lu ngagung iso maca Quran. Wong sing saiki lho wis ana harokate, wis ana titike wae. Lekat bagus di an kok. Paham gak? Beda enggak? Tapi bagaimana para ulama tetap enggak kemudian menyesat-nyesat mau hukumi apa jenenge Hajjaj itu kemudian yang lebih dari itu enggak tetap apa? Lo diakoni bahwa iki barokai apa? Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena itu boleh bagus sok menegak ngono ya apa perkembangan Islam. Berarti penulisan Al-Qur'an itu sendiri apa penulisan Al-Qur'an sendiri bid'ah yang dolalah bahasana mungkin orang yang kemelindi ya mengatakan garap apa garap bid'ah sana ayo takonono dia belajar tulisannya apa tulisan Cina, tulisan Jepang apa tulisannya gaya tulisan yang diterapkan oleh Hajjaj bin Yusuf apa enggak ya. Quran ini pakai dia Quran apa? Quran bid'ah apa enggak? Ini kok apa? Kok kemelinci ada garap bid'ah hasanah? Makanya enak ya? Kalau ada yang gampang-gampang nyalahkan-nyalahkan gampang-gampang apa? Menghukumi bid'ah bolalah sesat barang kucing enak apa? Dijani ya? Tapi kalau mau merubah apa yang sudah ada yang kita lakukan gusti, ya kita punya apa sekarang? Memaksa kamu, ya berani-berani kamu kemudian apa? Menyesat-nyesatkan kamu secara langsung, ya PO no, apa-apa, ya kayak apa? Kayak pelajaran sing setimpal ya. Nah, kalau secara umum, pokoknya cak belum apa, nyulek motor menaik, istianya ya. Tidak masalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah yang tidak punya dasar yang bertentangan dengan akidah dhalalatun iku sesat. Tsumma yaqulu monggo gari-gari Daud sapa Kanjeng Nabi ana utawi ingsun iku aula lebih berhak. Perhatikan iki. Ana utawi ingsun jadi sapa? Kanjeng Nabi iku aula lebih berhak dikulli mukminin kelawan saben-saben wak mukmin wong mukmin min nafsi daripada awake wong mukmin itu. Jadi kita ini milik Rasulullah nah. Sampai tubuh kita sendiri ini yang lebih berhak itu siapa? Kita. Bukan Rasulullah. untuk kita. Jadi sampai kita ini dipaksa Rasulullah ngomong itu boleh. Tapi bagaimana Rasulullah? Tidak seperti itu. Tetap dengan bahasa-bahasa yang santun, ya. Tapi Rasulullah harus mengatakan hal ini, bahwa jangankan kita ini diperintah, tubuh kita sendiri ini, siapa yang lebih berat? Kita apa Rasulullah? Wow. Rasulullah, makanya ini kapan diajak sholawat, ojo males-males. Ayo, mau sholawat seneng-seneng besok, ya. Ayo, berangkat kafe. Begitu. Man taroka malan fali ahli iman. Tapi siapa yang wong taroka kang ninggal sepeman malan ing bondo ing harta benda fali ahlihi mongko iku kedue ahli warisnya man. Ya, ini kapan bondo apa harta bendanya kalau ditinggal ya iku milik ahli waris. Tapi waman taroka dainan waman nang tapi siapa yang wong taroka kang ninggal dainan ikutan ikutan audoyaan utawa keluarga fa'ilayya wa'alayya. Perhatikan ini. Saumpamane Kanjeng Nabi, rek. Saumpamane Kanjeng Nabi urip sampai saiki, ana wong ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya hutang. Gak iso apa? Gak iso nyaur. Iku Rasulullah gimana? Aku sing wajib apa? Nyaur dulu sampai ngono. Padahal kapan apa? Nek kapan sampeyan saya mati meninggal. Punya uang 1000, maka ya itu keluarga aku, ahli warisku. Tapi utangku, cuman anak Rasulullah, duduk tanggungannya, waris, ahli waris Sunda, tapi ganti tanggungannya Kanjeng Nabi. Perhatikan ini, iku Rasulullah nak, koyok ngono Rasulullah bawa belani kepada kita, masa kita kemudian males-malesan, ya enak-enakan. Nah, iku nak pelajaran Rasulullah ini banyak sih enak-enakan. Yang diterangkan, awae wong apa wong mukmin iku siapa yang lebih berhak? Rasulullah. Tak main lho ngono. Meninggal dunia punya hutang, iku tanggungannya Rasulullah sampe ngono. Fa ilayya wa alayya. Moga iku dadi tanggung jawabku. Wah, luar biasa ya Rasulullah. Maka gak pantas kalau kemudian kita gak membela Rasulullah. Rasulullah dihina, Rasulullah dihujat, menengai. Di antara bagaimana sikap menghujat ke Rasulullah itu? Rasulullah ngajari kita apa? Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu kan apa? Perangnya Rasulullah terhadap dajjal. Sekarang banyak orang-orang yang apa? Ada orang Islam dewe mengagungkan simbol-simbol dajjal. Cuma menengono dajjal muncul wis seneng. Ya. Disenengno. Kok ikut, kok mengikuti, lebih bangga terhadap hal itu, nggak sampai, nah, gitu ya, nggak pantas. Wahada min khusyuhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tujuannya adalah apa? Tujuannya agar kita apa? Punya empati, punya perasaan yang tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggane kemudian ada ulama yang kumpulkan nama Rasulullah sampai 200. Ya, 201. Kita haru jenenge Rasulullah ngerti nek Nabi Muhammad tok. Dikandani jenenge Nabi Muhammad Ahmad e gak ngerti ya Allah, jeneng meneng. Afadal hadis. Faedah hadis ini satu, anna khaira ma yastaghilu bihil mar'u kitabullahi ta'ala wa sunnati. Perhatikan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berkaitan menerangkan tentang apa tadi? Tentang masalah bid'ah tadi, tujuannya apa? Gila, para ulama. Ini ngaji nih para ulama. Orang sekarang ngaji ku lebih dari dolala ternyata apa? Digunakan untuk apa? Menyesatkan orang lain. Memvonis orang lain salah. Ya, nyesat-nyesat mau wong liya. Kalau para ulama perhatikan ini. Ana hadis iki apa sih maksudnya? Faedahnya apa sih? Lha iki lho. Anna khaira ma yastahidu bihil mar'u kitabullah wa sunnati. Tujuannya iki tujuannya apa? Ben kita ini punya kesibukan terhadap Al-Qur'an maupun hadis. Ayo. Hidup kita sibukkan dengan Al-Quran. Hidup kita ayo kita sibukkan dengan Al-Hadis, dengan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya saya nyetan lo. Ngerti? Ngono. Jadi, gak lihat orang lain, lihat diri sendiri, aku ini bodoh, aku ini masih banyak kurang melaksanakan kesunahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Belajar. Ya? Gak gelut aja, gak delek perkoron, gak delek musuh aja. Nomor dua. Muharabatil bid'ah allati tukhalifud din. Nah, memerangi kebid'ahan yang bertentangan dengan apa? Pokok-pokok agama. Wala tadkhulu tahta aslin min usulihi. Yang tidak ada dasar, tidak masuk di dalamnya pokok-pokok agama. Apa pokok-pokok agama itu sih maksudnya? Masalah akidah. Nomor tiga, wujubu kafalatil aitam wal ujzati min baiti malil muslimin. Wajibnya menanggung anak yatim dan orang-orang yang lemah dari baitul mal. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya kesempatan apa? Menyantuni anak yatim, orang-orang yang lemah yang enggak punya, Kak, tanggung jawab kita bersama. Paling tidak harus ada apa? Baitul mal. Kalau baitul mal ya kita sendirilah harus berani menyisahkan dari harta benda kita. Falaimmati. Falaimmatu yaqumuna. Maka para imam-imam pemimpin-pemimpin yaqumuna bi riayatihim, memimpin dengan tanggung jawabnya masing-masing. Maqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menempati posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru, para ulama, ayo kita tempatkan sebagai posisi Rasulullah. Apa maksudnya? Posisikan sebagai panutan, sebagai rujukan. Sekarang kan gak ada Rasulullah. Maka yang kita jadi panutan, tanyain kepada siapa? Pada ulama, kepada guru kita. Sing penting guru kita ini jelas, soka solehannya gak ngawur, punya dasar. Ya, ya sudah kita percaya gitu saja, bisa enak lah repot-repot. Masyru'iyatil irdi nomor 5, disyariatkannya waris. Nah, tadi disinggung sedikit tentang masalah waris, bahwa kalau ada orang meninggal dunia kok punya harta benda, maka harta bendanya adalah milik ahli warisnya. Dan itu sudah ada ketentuan syariatnya, sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an, yang laki-laki dapat 2 dibandingkan bagiannya orang perempuan. Sederhananya kalau ada saudara, ya, ada 2 saudara laki-laki perempuan, umpamanya, ya, ayahnya meninggal dunia, ninggalin duit 100 juta, 90 juta, ya, seumpamanya, dia meninggalkan apa, ibu ke onok, mekari anak luruh tok lanang weto, maka yang laki-laki dapat 6 juta. Yang adiknya, yang perempuan meskipun semuanya adiknya laki-laki, kakaknya perempuan semuanya. Ya, maka pokoknya walhasil yang laki-laki dapat 6 juta, yang perempuan dapat 3 juta. Laki-laki dapat bagian 2 bagiannya orang perempuan. Siapa sih ngatur iki? Gusti Allah, ya diterima ae. Sing penting ngerti iku kita laksanakan dulu. Dene Bismari dibagi kemudian, tuh tak norek, sampai adikku sing wedok saumane. Mari kita dibagi ya wis dik, iki lah bagi rata wae wis. Nah, itu solusinya. Ya. Wis bagi ae padha rata. Tapi setelah dibagi menurut aturannya Allah. Aja ngarang-arang dhewe, ngerti? Itu maksudnya di situ. Ya banyak kadang-kadang wis bapake meninggal dunia wis puluhan tahun harta bendane durung dibagi. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngandani, "Wah, ya dibagi wae wis. Durung petang kono dinane." Lho. Kelamaan, justru Rasulullah katakan apa secepatnya. Ya. secepatnya harus dibagi. Perkara apa di dumrotong kok dicek segampang kesepakatan yang penting disetujui di HHI. Ibu dapat sekian, ya, anak dapat sekian dan lain sebagainya sudah diatur. Apalagi sekarang zaman komputer wis kari memasukkan sapa iki ahli waris iki iki sekari ngenter oleh bagiane kabeh. Ya. Ya. Paling penak iki. Cuman sekarang yang banyak apa? Kadang-kadang apa? Nguruti perasaan. Makanya waris iki bab warisan ini termasuk apa? Tanda apa? Tanda akhir zaman. Ya, tanda kiamat. Maksudnya apa? Banyak orang yang tidak mau hukum warisan. Banyak. Makanya termasuk sing apa? Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ini. Makanya harus ini tanggung jawab, harus ada yang belajar ilmu waris. Makanya alhamdulillah sekarang zaman canggih wis ono komputerisasi sama masalah warisan ini, tinggal kita apa? Pelajari ketentuannya. Nah, paling tidak di surat An-Nisa itu banyak diterangkan tentang masalah apa? Warisan. Walid Zakari apa dim? Walid Zakari mitlu haudil un tayyid. Nah, itu aturannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap sibuk dengan apa? Al-Qur'an, sibuk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan baik, dengan tekun, insyaallah akan mendapatkan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minal syahidin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana adarabna bi annana adarabna wa annana ajrabna lalaba ajrabna fatub alayna tawba nawdin li kulli hawba wa sullana lawradi wa aminin ruhadi اغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شعبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا ما باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعظى بكل ذولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحق والي وصامي عدد صشي ذعبي والحمد للإله في البدي والثنائي والحمد للإله في البدي والثنائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.